Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam agar menyampaikan perintah Allah kepada istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau. Dan firman ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajik, katakanlah itu kepada istri-istrimu, wabanatik, dan anak-anak perempuanmu. Apa itu? Apa isi perintahnya? Apa yang harus disampaikan? Kata Allah, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah istrimu dan anak-anak perempuanmu menurunkan jilbab mereka, melebarkan jilbab mereka. Kenapa? Apa alasannya? Apa hikmahnya? Apa faedah dari situ? Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Hal tersebut agar mereka itu dikenal, agar istrimu dan anak-anak perempuanmu itu disegani. Fala yu'dain. Sehingga mereka tidak akan diganggu oleh laki-laki yang memiliki syahwat yang akan mengganggunya. Sehingga mereka dikenali, oh ini wanita-wanita baik, tidak bagus untuk diganggu, kan seperti itu. Itu yang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, agar disampaikan kepada istri mereka maupun anak-anak perempuan mereka. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kul lil mu'minat, katakanlah kepada kaum wanita mukminah. Apa itu? Yaghudna min absarihinna, agar mereka itu menjaga, menundukkan pandangan mereka, wayahfadna furujahunna, dan menjaga farji-farji mereka, kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan sampai para wanita kaum mukminah itu menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka, kecuali apa yang tampak seperti wajah maupun telapak tangan. Maka boleh illa ma dhahara minha. Tetapi kalau seluruh tubuh selain itu, maka tidak boleh. Dan apa kata Allah setelahnya, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah para wanita mukminah itu menurunkan tudung mereka, jilbab mereka, tudung mereka khimar, tudung mereka ala juyubihin, sampai dada-dada mereka. Hal tersebut kenapa? Karena di zaman jahiliyah itu mereka menggunakan tudung juga, menggunakan khimar, akan tapi itu dilemparkan ke belakang sehingga leher dan dada atas itu kelihatan. Maka Allah perintahkan untuk diturunkan itu sampai dada-dada mereka, jangan dibuang ke belakang, jangan dilempar ke belakang. Maka Allahul musta'an wa alaihi tukulan wal iyadu billah, di zaman sekarang pakaian para wanita itu lebih jahiliyah daripada zamannya jahiliyah, lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Kenapa? Kita lihat nih mereka sekarang menampakkan apa? Rambut mereka ditampakkan, wajah mereka ditampakkan, dan itu bersolek mereka. Leher terlihat, dada terlihat, betis terlihat, dan bahkan paha pun terlihat. Lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, wanita jahiliyah mungkin malu akan melihat zaman sekarang nih. Dan yang memakai pakaian seperti itu bukan hanya wanita kufar, akan tapi wanita muslimah itu mengikuti sunnah-sunnah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan mereka mengikuti itu. Mereka kasih itu, mereka perlihatkan paha. Paha kalau mereka adalah wanita, wanita muslimah ditampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan kepada suaminya. Alhamdulillah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala tekankan, katakanlah kepada kaum mukminah. Dan mana sekarang wanita yang berakal? Mungkin saja kita lihat nih, paha ayam tuh kita beli paha ayam, dan sekarang tuh dengan sengaja wanita tuh memperlihatkan secara gratis. Mana rasa malunya? Enggak ada lagi rasa malunya. Maka apa kata Rasulullah SAW, kalau semisal di dalam tastahifas nama cita, kalau kau enggak ada rasa malu, maka lakukanlah segala hal yang kau mau. Maka zaman sekarang itu perlu dirubah kaum mukminahnya, perlu dibimbing untuk kembali kepada ajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, jangan sampai kaum wanita kita, istri-istri kita maupun anak-anak kita itu menjadi termasuk golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kelompok, ada dua golongan, yang mana mereka adalah ahli neraka, penduduk ahli neraka, lam arahuma, aku tidak pernah melihat mereka. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun. Seorang wanita yang berpakaian akan tapi telanjang, berlenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala mereka itu seperti punuk unta. Lam yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga, walam yajidna riha, dan mereka tidak mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga, wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga itu telah tercium dari perjalanan yang sangat jauh sekali. Maka katakan, sampaikan kepada anak-anak kita dan istri-istri kita, pakai jilbab. Pakai jilbab hal tersebut agar anak-anak kita pun ditutup, dijaga dan tidak diganggu oleh wanita-wanita, lelaki-lelaki yang tidak memiliki rasa malu, yang ingin mengganggu mereka.